وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد وصواب قرينه. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak kau dapati dua orang yang berakal, yang satu taat, yang satu bermaksiat. Niscaya akal yang taat mesti lebih cerdas daripada akal yang tidak taat. Mesti aklul muti', akalnya orang yang taat, awfar, lebih banyak, lebih panjang. Wa akmal, lebih sempurna. Wa fikruhu asah, dan pemikirannya lebih lurus. Wa ra'yuhu asad, dan pendapatnya juga sadid. Tepat, selalu benar. Atau seringkali benarnya. Wa sawabu qarinu, kebenaran selalu beriringan bersamanya. ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول. Oleh karena itu, engkau lihat, kau dapati pembicaraan Al-Quran selalu kepada orang-orang yang berakal. Ulul albab, orang-orang yang memiliki lub. Seperti ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki lub, pemikiran atau akal. Atau dalam ayat lain, fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang cerdas, agar kalian mendapatkan falah. Dan juga ayat Allah, وَمَا يَدَّكَّرُ إِلَّا أُلُّ الْأَلْبَابِ, tidaklah akan mengambil pelajaran, tidaklah akan ingat, kecuali ulul albab, kecuali orang-orang yang memiliki lub. وَنَظَائِرُ ذَلِكَ كَثِيرًا, dan ayat-ayat yang seperti ini sangat banyak sekali. Berbicara, memanggil orang-orang yang berakal. Wahai orang yang berakal. Wahai orang yang memiliki pemikiran. Wahai orang yang cerdas. إِخْوَانِ فِي الدِّينَ عَزَّكُمُ اللَّهِ. Mengapa demikian? Karena akalnya orang yang taat akan lebih cerdas daripada akalnya orang yang bermaksiat. Wa kaifa yakunu aqilan wafira al-aql man ya'si man huwa fi qabdatihi wa fi darih. Bagaimana akan dikatakan seorang berakal dengan akal yang luas kalau orang itu bermaksiat padahal dia di dalam genggaman Allah dan di tempat milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira cerdas atau tidak cerdas? Asi, bermaksiat, ya'asi fi qabdatihi, bermaksiat kepada Allah padahal dia di dalam genggaman Allah. Bermaksiat kepada Allah wa huwa fi darih. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau orang yang cerdas seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya dan beliau menyampaikan dalil yang sahih, kemudian orang itu bertanya, apakah engkau sepakat dengan hadis ini? Apa kata Imam Syafi'i? Ayu sama'in tudilluni wa ayu ardin tuqilluni, langit mana yang akan menaungi aku dan bumi mana yang akan aku pijak? Kalau aku mendengar hadis Nabi kemudian aku tidak sepakat dengannya, ya ini bagaimana mungkin aku akan menentang hadis? Kalau aku menentang hadis yang berarti ucapan Rasul yang diutus oleh Allah, aku mau tinggal di mana? Yang bumi yang aku pijak, bumi Allah. Langit yang menaungi aku, langit Allah. Ayu sama'in tudilluni wa ayu ardin tuqilluni. Terus bumi mana yang akan aku pijak? Langit mana yang akan menaungi aku? Kalau ada hadis ucapan Rasul yang diutus oleh Allah, kemudian aku bertentangan dan aku tidak sependapat. Ini zaki. Ini dikatakan akil. Berakal. Masa mau menentang utusan Allah padahal di bumi Allah? Masa aku akan bertentangan dan menentang yang diutus oleh Allah padahal aku di bawah langit-langit Allah? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Dikatakan selanjutnya, kaifa yakunu 'aqilan wa huwa ya'lamu annahu yarahu wa yushahidu. Bagaimana mungkin dia bermaksiat, ini orang yang cerdas akan bermaksiat dalam keadaan dia tahu kalau Allah melihatnya, Allah menyaksikannya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang cerdas pasti akan berpikir, bagaimana mungkin aku berbuat maksiat dalam keadaan di hadapan Allah? Karena dimanapun kita berada, kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam persaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-aqil la yumkin an ya'si wa huwa ya'lam an Allah yushahiduhu wa yarahu faya'sihi wa huwa bi'ainihi ghairu mutawarin anhu. Bermaksiat kepadanya dalam keadaan dia di bawah pengawasan mata-mata Allah yang maha sempurna. Laisa kamitslihi syai. Ghairu mutawarin, tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tersembunyi. Dimanapun engkau bersembunyi, di hadapan Allah tidak tersembunyi. Allah maha melihat. Takun fis samai, au fil ardi, au fis sakhrati, ya'ti biha Allah. Apakah di langit atau di bumi, atau di dalam bumi, atau dalam batu sekalipun. Ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan. Yaumul qiyamah, ini perbuatanmu ketika engkau di dalam batu. Enggak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya. Allah tahu. Orang yang cerdas enggak akan bermaksiat dalam keadaan dia tahu Allah menyaksikannya. Wa yasta'inu bi ni'amihi 'ala masakhithihi. Orang yang cerdas, orang yang berakal enggak mungkin memakai kenikmatan-kenikmatan Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Ini kenikmatan dari Allah. Masa dipakai untuk masakhitihi. Masakhit, penyebab-penyebab kemurkaan. Dari kata sakhat. Wa yasta'inu bi ni'amihi ala masakhitihi. Ini masih ma'tufun ala maqablah. Masih ma'tufun atas apa yang sebelumnya. Yang berarti takdirnya, kaifa yakunu 'aqilan wafir al-'aqli man ya'si wa yasta'inu bi ni'amihi 'ala masakhithihi. Bagaimana mungkin dikatakan orang cerdas, bagaimana mungkin dikatakan sempurna kecerdasannya kalau dia bermaksiat dengan menggunakan kenikmatan Allah pada kemurkaan Allah. Wa yastad'i kullu waqtin ghadabahu, yang dia terus memanggil-manggil setiap hari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah murkailah aku, ya Allah murkailah aku, astagfirullah. Mungkin dilakukan oleh orang berakal? Tak mungkin. Seorang yang cerdas enggak mungkin memanggil-manggil kemurkaan Allah. Marahlah, marahlah, marahlah. Tidak mungkin. Yastaj'i, Itu maknanya memanggil, menarik kemurkaan Allah. Wala'nahu lahu, atau meminta dilaknat. Buang air kecil di tempat orang beristirahat atau di bawah pohon atau di tempat orang lewat, dilaknat. Atau meratapi mayit, dilaknat. Atau berbuat sekian maksiat yang ancamannya laknat. Maka siapa yang melakukan dosa-dosa tadi, berarti dia memanggil-manggil laknat Allah, laknatlah aku, laknatlah aku. Apakah orang cerdas melakukan hal tersebut? Wa ibadahu min qurbih, dan meminta agar dijauhkan dari kedekatannya. Ya Allah, jauhkan aku dari dirimu. Ada orang cerdas yang berkata seperti itu? Tidak ada. Taib, kalau bermaksiat, bukankah itu semakna dengan berkata, ya Allah, jauhkanlah aku dari dirimu? Karena setiap orang bermaksiat bertambah jauh. Bertambah jauh, bertambah jauh. Wa tardahu an babih, dan memanggil agar Allah mengusir dirinya dari pintunya. Ya Allah, usirlah aku dari pintumu. Halil aqil yaqulu dzalik, apakah orang yang berakal akan berkata seperti itu? Ya Allah, usirlah aku, jauhkan aku dari dirimu, jauhkan aku dari pintu rahmatmu. Tidak mungkin. Sedangkan orang bermaksiat, berbuat dosa, berbuat zalim, berbuat curang, maknanya dia berkata atau seakan-akan dia berkata, jauhkan aku dari pintumu. Hadza naqisul aql, kurang akal. Wa yaradahu anhu, dan meminta agar Allah berpaling dari dirinya. Wa khidlanahu lahu, agar Allah tidak menolongnya, tidak membelanya. Itu semua barakallahu fikum menundukkan kalau dia tidak cerdas. Wa takhliyah bainahu wa baina nafsihi wa aduwwihi wa suqutuhu min 'ainihi wa hirmanahu wa ruha ridahu wa hubbihi wa qurratal 'aini biqurbihi wal fawza bijiwarihi. Dan juga orang yang berbuat dosa atau orang yang berakal enggak mungkin menginginkan takhliyah bainahu wa baina nafsihi wa aduwwi. Meminta agar dirinya dibiarkan dengan musuhnya tanpa ditolong. Halil aqil yaf'alu dhalik, apakah orang yang berakal melakukan hal tersebut? Biarkan aku dengan musuhku, jangan ditolong, jangan dibantu. Atau membiarkan dirinya jatuh di matanya, membiarkan dirinya jatuh kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hirmanahu ruha ridahu wa hubbihi, dan menginginkan agar dia tidak lagi diridhai dan tidak lagi dicintai. Halil aqil yaf'alu dhalik, apakah orang yang berakal melakukan hal tersebut? Ya Allah, kurangilah cintamu kepadaku dan kurangilah ridhamu kepadaku. Karena orang bermaksiat membuat Allah murka, yang berarti kurang ridhonya dan kurang kecintaan Allah. Apakah ada orang berakal yang sengaja? Ikhwan ibn a'azakumullah, atau qurratal 'aini biqurbih, atau sengaja menghilangkan ketentraman dengan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal fawza bijiwarih, dan juga tidak mengharapkan kemenangan dengan pembelaan dari Allah, atau nazar ila wajhih, dan mengorbankan kesempatan untuk bisa memandang wajahnya, fi zumrati awliya'ih, bersama para wali-walinya, ila adhaaf dhalika min karamati ahli ta'ah, dan lain-lainnya yang berlipat-lipat kali dari kemuliaan orang-orang yang taat. Semuanya dikorbankan dengan sengaja. Jangan aku dibela, jangan aku dibantu, jangan aku dicintai, jangan aku dilindungi, biarkan aku dengan musuhku, jangan dibantu, biarkan aku tidak tentram, biarkan aku sengsara, dan seterusnya. Fahadha ghairu aqil qat'an. Jelas, orang seperti ini tidak cerdas. Fa'ayu aqlin liman athara ladzata sa'atin aw yawmin aw dahrin thumma tamqadi kanahu hulumun lam yakun ala hadzal na'im al muqim wal fawz al 'adzim. Akal yang mana? Akal yang mana kalau ada seseorang yang lebih memilih kelezatan sesaat atau sehari atau beberapa hari atau kelezatan dalam beberapa waktu saja yang kemudian hilang? Ka'annahu hulumun lam takun. Seakan-akan seperti mimpi yang tidak pernah ada. Kemudian mengorbankan kehidupan abadi di akhirat. Dan mengorbankan an-na'imil muqim. Kenikmatan yang terus menerus. Al-fawzul azim. Dan kemenangan yang agung, yang besar. Nanti yawmul qiyamah. Dia korbankan. Untuk memilih kesenangan sesaat. Untuk memilih kesenangan beberapa hari. Untuk memilih kesenangan beberapa tahun saja. Semua mereka yang dibangkitkan yaumul qiyamah. Semua mereka yang dibangkitkan yaumul qiyamah. Bertanya dan saling bertanya sesama mereka. Berapa saat kita hidup di dunia? Tidak ada yang menyebut sehari. Atau enggak ada yang menyebut 70 tahun, 60 tahun, apalagi. Sebagian mereka menyatakan sa'atan min nahar. Sebagian lagi menyatakan yom arba' bayom. Kayaknya hanya setengah hari saja. Kayak baru kemarin. Sekejap saja. Ka'an lam yakun. Seakan-akan enggak pernah ada dunia. Karena terlalu pendeknya kehidupan dunia. Dibandingkan kehidupan abadi yaumul qiyamah yang setiap satu harinya 50 ribu tahun. Akhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Fa ayyu 'aqlin? Maka kecerdasan yang mana yang ada pada seseorang yang lebih memilih kehidupan dunia dan kesenangan dunia yang sesaat, yang hanya sehari, dua hari, tiga hari, hanya setahun, dua tahun, kemudian dia mengorbankan kenikmatan abadi yaumul qiyamah. Bal huwa sa'adatu dunya wal akhirah, bahkan sesungguhnya yang dikorbankan bukan hanya kesenangan akhirat, kesenangan dunia dan akhirat yang dikorbankan. Karena seorang yang berjalan di atas ketaatan mendapatkan kebahagiaan hati di dunia dan di akhirat. Mendapatkan ketentraman, ketenangan hati, kebahagiaan, keluasan di dalam dada di dunia sebelum akhirat nanti. Masya Allah. Tetapi dikorbankan kedua-duanya hanya karena kenikmatan sesaat, yaitu maksiat. Qala laula al-aql alladhi taqumu bihi alaihi al-hujja lakana bimanzilati al-majanin. Kalau saja manusia itu tidak punya akal yang tegak dengannya hujjah Niscaya manusia ini seperti majanin, seperti orang gila. Bal qad takunul majanin ahsan halan minhu, bahkan bisa jadi orang gila keadaannya lebih baik dari dia, dari orang yang ahli maksiat tadi. Mengapa? Orang gila dikatakan ahsanu halan, lebih baik daripada mereka-mereka ahli maksiat. Qala, dikatakan karena orang-orang gila nerima apa adanya, tidak tamak, makan apa yang didapat, pakaian apa yang dipakai, tidak ada ambisi. Ikhwanu na'azakumullah. Beda dengan haula'i ahlul hawa, yang ambisi mereka na'udzubillah menghalalkan segala cara, menghalalkan semua yang haram. Ikhwan ibn a'azakumullah. Fahadha min hadhal wajah. Maka ini juga, barakallahu fikum, sama dengan apa yang kita bahas. Dari sisi yang sama. Orang yang berakal dengan orang yang tidak berakal. Mana yang lebih baik? Yang berakal lebih baik. Taib, kalau orang yang punya akal tapi gak dipakai dengan orang yang benar-benar gak punya akal, mana yang lebih baik? Mana yang lebih ringan? Mana yang lebih mending? Ya, pakai bahasa yang lebih halus. Ini memang gak punya. Rufi'al qalam, akan diangkat pena karena dia majnun. Tapi yang ini punya akal, bisa berpikir, tapi gak digunakan. Punya akal, sehat, tidak gila, tetapi dia, na'udzubillah, melawan akalnya sendiri, dan menentang kecerdasannya dengan kedunguan. Akhwani fiddina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa amma ta'thiruha fi nuqsanil akal al-ma'ishi. Adapun pengaruhnya dalam mengurangi akal, jadi dosa-dosa, mengurangi kecerdasan, itu sudah disaksikan dalam kehidupan. Falaulal ishtirak fi hadzal nuqsan la dhahara limuti'ina nuqsan wa aqli 'asina. Kalau saja kita tidak ikut bersama dengan kemaksiatan mereka, yang berarti tidak ikut dikurangi akalnya, niscaya orang yang taat akan bisa melihat kekurangan akal yang tidak taat. Abi, itu kenapa sih Bi, orang tuh kok tidur di jalan, mabuk nak. Apa itu mabuk, Bi? Minum khamr, akalnya rusak. Kok ngerusak akal sendiri sih, Bi? Nah, itu cerdas. Anak tadi cerdas. Sedangkan orang tadi menghinakan dirinya, merusak dirinya. Fahadha ghairu aqil. Tidak akal, tidak berakal. Alias bodoh, atau lebih tepatnya, dungu. Apa bedanya bodoh dengan dungu? Bodoh tidak tahu. Kalau dungu itu tidak mau tahu. Apa yang dia punya dari keilmuan tidak dia pakai. Apa yang dia punya dari akalnya dia tidak gunakan. Ini dungu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau orang bodoh diberitahu jadi tahu. Kalau orang bodoh belajar jadi pintar. Orang yang tidak tahu diajari jadi tahu. Tetapi orang yang dungu inilah orang yang melawan kecerdasannya sendiri, melawan otaknya sendiri, melawan pikiran sehatnya sendiri, sehingga dia merusak dirinya dan merugikannya di dunia dan di akhirat. Fahal hunaka jahlun ajhal min hadza. Apakah ada kebodohan yang lebih bodoh dari ini? Ikhwani fi din, a'azakumullah. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, kata Ibnul Qayyim, laula al-ishtiraq fi hadha an-nuqsan la dhahara lil-muti'ina nuqsan wa 'aqli 'asina. Kalau saja kita tidak ikut bersama mereka dalam kekurangan akal, niscaya orang-orang yang taat kita akan melihat dengan jelas kekurangan akal mereka. Walakin al-ja'ihah ammah wal junun funun. Tetapi sayang memang bencananya sudah menyeluruh, sudah merata, dan memang junun itu funun. Memang kegilaan itu bermacam-macam. Ikhwan ibn a'azakullah. Apa maknanya? Ini sindiran dari Ibnu Qayyim rahimahullah pada mereka yang tadi menghinakan dirinya dengan dosa-dosa. Kok mereka itu sejenis gila juga? Tapi memang al-junun funun. Memang yang namanya gila itu bertingkat-tingkat. Ada yang kurang seperempat. Ada yang kurang seon. Ada yang pas-pasan setengah-setengah. 50%. Ada yang memang parah dan sama sekali tidak bisa digunakan akalnya. Inilah majnun yang hakiki. Sehingga untuk menyatakan yang itu juga jenis junun, yang tadi bermaksiat dan menggunakan kenikmatan Allah untuk menentang Allah, dan kemudian dia memanggil-manggil seakan-akan berkata, jauhkanlah aku dari dirimu ya Allah, laknatlah aku ya Allah, usirlah aku dari pintumu ya Allah, ini juga jenis kegilaan. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, memang bencananya sudah merata dan memang al-junun funun. Itu sudah menjadi istilah di kalangan orang Arab, al-junun funun. Ikhwanu minna hazakumullah, kegilaan itu bertingkat-tingkat. Kalau di Indonesia ada istilah gila itu ada 13 tingkatan. Sekedar kalimat 13 tidak dipastikan. Maksudnya ketika menyatakan itu gila apa enggak sih? Ya namanya gila 13 tingkatan. Itu salah satu dari tingkatnya, enggak tahu yang seberapa itu. Tingkatan yang keberapa. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Yang rambut dibikin aneh-aneh. Yang badannya ditato seluruh tubuhnya. Bukankah itu juga junun? Al-junun funun. Ikhwan ibn a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Wa ya ajaban. Law sahhat al-uqulu la'alimat anna tariqa tahsilil laddah wal farhah was surur wa tibil aish innama huwa fi ridha'i manin na'imu kulluhu fi ridahu. والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه. Duhai, sangat mengherankan. Kalau sahatil uqul, kalau akal-akal itu sehat, niscaya mereka akan tahu. Kalau akal-akal mereka sehat, niscaya mereka akan tahu bahwa jalan untuk mendapatkan kelezatan. Wal farhah, kebahagiaan, kegembiraan. Wassurur, wattaibul aish, kebaikan kehidupan adalah dengan keridhaan. Siapa yang kenikmatan seluruhnya ada pada ridhonya? Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala yang semua kenikmatan itu ada pada keridhaannya. Dan semua sakit, semua kesusahan, semua adab ada pada kemurkaannya dan kemarahannya. Kalau akal-akal mereka cerdas, fa fi ridahu qurratul uyun, dengan keriduan Allah itulah ketentraman jiwa. Wa sururun nafs, keriduan Allah akan menjadi kebahagiaan hati dan akan menjadikan kehidupan pada jiwa. Waladzatul arwah, kenikmatan pada rohani. Watibul hayah, kebaikan pada kehidupan. waladzatul aish, kelezatan dalam penghidupan, wa atyabun na'im, dan sebaik-baik kenikmatan, semuanya akan didapat dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mimma lawuzina minhu mithqalu dzarratin bina'imid dunya lam yaqif bih. Semua itu sesuatu yang kalau ditimbang sebiji darahnya keridhaan Allah dengan seluruh kenikmatan dunia tidak akan bisa mengimbanginya. Tidak akan bisa mengimbanginya. Silakan yang mau adzan dulu.